Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك الله فيكم إخوان أخوات أعزكم الله الحمد لله والشكر لله على نعمة الله kita akan melanjutkan hari ini tanggal 18 Muharram 1443 Hijriah atau tanggal 27 Agustus 2021. Kajian rutin kita dari Syarah Alfiyah Ibn Malik yang diberikan syarah penjelasan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Sebagaimana biasanya kita akan membahas pembahasan yang berkaitan dengan Alfiyah, kita mulai membaca dari bait yang pertama. Dan semoga Allah Azza Jalla menjadikan malam ini kita diberikan kemudahan untuk mengikuti, memahami kitab ini. Qala mu'allif rahimahullah bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammadun wa ibn Maliki ahmadu rabbillah khairan maliki musalliyan ala nabiyil mustafa wa alil mustaqminin syarafa wa astaiinullah fi alfiyah maqasidun nahwi biha mahwiyah. تقرب الأقصى بلحظ موجز وتبسط البدل بوعد منجز وتقتدي رضا بغير سخط فائقة ألفية ابن مؤتي وهو بسبك حائز تفضيل مستوجب ثنائيا جميلا والله يكذي بهبات وافرة وله في درجة الآخرة لي وله في درجة الآخرة كلامنا لفظ مفيد كاستكم واسم وفعل ثم حرف الكلم واحده كلمة والقول عم وكلمة بها كلام قد يعم بالجر والتنوين والندى وال ومسند للاسم تمييز حصل. Dan ini ana nambahkan satu bait tadi untuk sebagai tanbih bahwa kita insyaallah dengan izin Allah Azza akan masuk ke bait yang ke-10. Tapi kita masih sekarang bait ke-8 dan 9. Nah. Dan setiap baitnya ada penjelasan. Nah, yang membedakan ini syarah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ini sangat mudah untuk diikuti bagi yang memohon kepada Allah Azza wa Jalla kemudahan. Nah, sehingga ana menganjurkan kepada antum semuanya, ya kita tidak mentargetkan satu kali kajian harus selembar, dua lembar, tiga lembar, tidak. Tapi yang kita targetkan di sini apa yang kita pelajari paragraf demi paragraf antum faham. Dan nantinya semoga Allah Azza memudahkan juga ketika kita selesai dari kajian ini, selesai juga terjemahannya. Bahkan juga kita bisa membuat tasjir. Tasjir itu artinya skema. Skema yang kemudian memuat satu halaman itu ketika antum. Ya. Jadi salah satu yang antum bisa coba cara memahamkan satu kajian kitab yang tebal itu adalah dengan cara ikhtisar. Satu lembar yang antum sudah baca itu antum masukkan ke dalam apa rangkuman. Antum tulis, siapkan buku khusus yang sifatnya di situ adalah memuat kosakata baru dari satu lembar yang kita pelajari. Malam ini misalnya, malam ini tanggal 18 Muharram kita mempelajari tentang bait yang ke-89 halaman 52. Nah, halaman 52 itu antum bikin di situ komus. Kamus khusus mufradat baru yang antum baru kenal pada lembaran tersebut. Tulis. Ya. Kemudian setelah kamus antum tulis, kamus mufradat antum tulis, yang keduanya Antum tulis setiap paragraf itu kesimpulannya apa? Sejauh mana antum fahami dari masing-masing paragraf itu? Kalau sudah masing-masing paragraf antum faham, baru antum simpulkan satu halaman itu membahas tentang apa. Kalau tiga tahapan itu, antum itu rutin dan berusaha keras untuk mengerjakan yang seperti itu, Masya Allah. Semoga Allah Azza Wajalla memberikan pemahaman buat kita. Paham sampai di sini? Ini adalah thariqah untuk bagaimana mempelajari kitab yang tebal-tebal, yang seolah-olah itu di luar kesanggupan kita. Paham ya? Ya, terutama bagi antum yang baru belajar kok langsung alfiyah. Apakah mungkin? Jawabannya mungkin. Sebagaimana dijelaskan di Syarah Hilyatut Thalibul Ilm. Setelah Jurumiyah, ya, sebagian dari antum mengikuti daurah Jurumiyah. Dan semoga nanti juga kita dimudahkan untuk membuat daurah lagi tentang cara Al-Jurumiyah. Nah, kalau sudah selesai Al-Jurumiyah, tidak harus Qutrun Nada, tidak harus misalnya Nahul Wadi Tsanawiyah, atau kitab-kitab yang lain yang sifatnya lebih di atasnya, tapi bisa juga langsung ke Alfiyah, manakala di situ cara menjelaskannya gamblang, jelas. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah di sini 3 jilid syarah Alfiyah ini bahasanya gamblang, tapi memang tetap harus butuh apa? Wasta'inullah fi Alfiyah. Minta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla agar dimudahkan untuk memahami ini. Paham sampai di sini? Nah, kita lanjutkan. Kemarin pembahasan yang kemarin kita telah mempelajari tentang al-kalamu lafdun mufidun. Kalam itu apa? Lafad. Ya, lafad yang diucapkan di lisan, mufidun, yang memberikan manfaat. Dan kemarin ya, kita juga membahas tentang bahasanya kaitannya dengan al-kalim, wahiduhu kalimatun. Al-kalim, satunya itu adalah satu kata. Itu al-kalimatu. Kalau bahasa Indonesia, kalimat, itu kalimat. Susunan dari beberapa kata. Tapi kalau satu kata dalam bahasa Arab itu namanya al-kalimatu. Satu kata. Paham sama sih? Sama halnya dengan al-kalim, itu jamak dari al-kalimatu. Kemarin kita sudah membahas apa? An-namlu, jamak dari namlatun. Ya. Namlun, ya. An-namlu jamak dari an-namlatu. Kemudian at-tariqatu jamaknya at-tariqu, ya. At-tariqu itu jamak at-tariqatu, satu jalan, Mas. Ya. Kemudian apa lagi? Misalnya an-namlatu. Kemudian asy-syajaratu, satu pohon. Kalau syajar, asy-syajaru, ya, atau jamaknya yang lainnya asy-syar, itu juga jamak. Begitu juga kemarin, ya, syajaratun menjadi syajarun, ya. Warumiyun, ya, kemarin kita bahas ini, Mas. Wasmul jinsil jam'iyyu huwa alladhi yufarraqu bainahu wa baina mufradihi bitta'i awil ya. Jadi isim jins jam'iyyu yang sifatnya jamak, ya, sifatnya jamak di sini. Walladhi yufarraqu bainahum. Ini yang ya dipisahkan dengannya antara apa, Mas? Antara mufrad dan jamak, Mas. Jamak itu artinya lebih dari satu. Mufrad itu tunggal. Makanya di sini baina mufradihi, ya, antara mufradnya, bentuk tunggalnya, bita, cara membedakannya antara mufrad dan jamak itu dengan bita, dengan ta dan dengan ya. Nah, bita'i contohnya adalah syajaratun wa syajarun. Taknya mana, Mas? Akhirnya ini, Mas. Ya, nama kayak yang ya di sini. Jadi kita mulainya dari sini. Syajaratun ini ada taknya. Sedangkan jamaknya syajarun. Paham? Kalau syajaratun ini satu pohon. Kalau syajarun itu banyak pohon. Paham sampai sini? Nah, ini contoh dengan apa? Tak. Tak ini yang pertama. Bilya ini yang kedua. Kalau dengan ya, contohnya apa? Rumiyun wa rumun. Tambahan. Ya. Ahlan. Rumi ini banyak, walaupun kalau misalnya diartikan bisa sejenis unggas. Ya. Jadi kaitannya dengan Rumian itu banyak, maknanya banyak. Ya. Nah. Karena Rumi, ya, itu maknanya banyak. Kalau misalnya secara bahasa itu bisa Rumi itu apa? Bisa ya unggas. Unggasnya kayak itu apa? Kalkun. Ya, seperti kalkun. Ya. Ya. Itu Rumi kalkun. Ya. Tapi di situ kalau sebut kalkun itu harus tulisannya diku Rumi. Ya. Ya, diku Rumi. Ya. Tapi di situ juga artinya di situ memang seringnya kalau untuk Rumi itu kalkun. Nah, jamaknya Rumun. Ini ada tambahannya, di sini enggak ada tambahannya. Paham toh? Yang membedakan seperti itu. Ini juga insiyun wa insun. Insiyun itu satu manusia. Ya. Tunggal jalmo, menungso. Ya. Kalau insun manusia. Jamak, Mas. Sama aja dengan insun itu unasun jamaknya. Banyak. Unasun. Paham sampai sini? Nah. Makanya ya. Kalau jimat kan ya. Dalam sebutannya ada hadis yang menjelaskan. Tapi hadisnya itu la aslalahu, Mas. La aslalahu, batil. Antum ingin tahu hadisnya? Amma inni la ansa, walakin unasi la usyarri'. Jadi, sedangkan aku, sesungguhnya aku itu tidak lupa. Tapi ini dilupakan. Ya. La usyarri'. Benar-benar ini aku tidak menetapkan. Istilahnya di situ benar-benar ini la usyari'a, artinya di sini kaitannya bahwasanya Nabi SAW itu pernah lupa. Ya, innama asfu la asunnah. Aku itu benar-benar lupa tidak sengaja. Ya. Namanya sahwi, maka ada namanya sujud sahwi, Mas. Pernah lihat? Sahwi itu maksudnya dari sahwu. Ya, jadi sahu. Lupa tapi tidak sengaja, bukan lupa sengaja lupa. Ya. Ini ada hadis-hadisnya tapi itu batil. Ya, hadisnya batil. Disebutkan dalam lainnya la aslalahu, batil. Ya. Tapi ada yang hadis sahih. Innama ana basyarun ansa kama tansauna. Nah, ini ketika Nabi SAW itu lupa. Lupa rokaat, ya. Kemudian ditegur, ya. Fa idza nasi ahadukum fal yasjud sajdataini wa huwa jalisun. Ini di Sahih Jami, Al-Albani mengatakan, menukilkan hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Innama ana basharun ansa kama tansauna. Sesungguhnya aku itu adalah manusia. Aku lupa sebagaimana kalian lupa. Ya, fa idza nasi ahadukum, apabila seorang dari kalian itu lupa, fal yasjud sajdataini, maka sujudlah dua kali sujud. Wa huwa jalisun, dan dia dalam keadaan sujud, apa, dalam keadaan duduk. Ini di Sahih Jami. Itu tentang apa, Mas? Tentang ins, karena sebutkan insiyun wa insun karena kasratun nasi, makanya apa? An-nasu. An-nasu yusamman an-nas li'annahu kasratun nisyan, karena banyak lupanya, mas. Nah, kita lanjutkan. Wa qawluhu al-kalim huwa ma tarakkaba min salasati kalimatin fa aktsar. Nah, antum lihat al-kalim ini adalah ma tarakkaba, apa yang tersusun min salasati kalimatin, dari tiga kata atau lebih banyak lagi. Misaluhu qauluka, itu al-kalim maksudnya al-kalam, mas, karena jamak dari al-kalimatu sebagaimana sudah dibahas di sebelumnya. Qauluka, perkataanmu. In qoma Muhammadun. Nah, lagi-lagi. Kemarin kita sudah membahas tentang apa? Al-kalamu lafdun mufidun. Disebut kalam, itu adalah lafdun mufidun. Lafad, ya. Lafad itu yang diucapkan, mas, dengan lisan. Dan keluar dari lafad itu apa? Ada empat. Al-kitabatu, tulisan. Kemudian al-isyaratu. Kemudian al-alamatu. Kemudian al-aqdu bil asabi. Ya. Ada empat sebelumnya, mas, kajian sebelumnya. Ini pentingnya ketika apa? Muroja. Al-fahmu bitakror. Kefahaman itu dengan diulang-ulang terus. Makanya yang ana sering bahas dalam kajian-kajian ana, kajian yang hari ini, sebelum ke hari ini, kita harus merujuk ke kajian sebelumnya. Khususnya alfiyah ini, dari awal bait itu harus diucapkan. Terus nanti akan hafal dengan sendirinya dengan izin Allah azza wajalla. Bahkan ana masih ingat dulu ketika ana masih di Abu Dhabi dan Dubai, ana mendapati vice president, ya. VP-nya ana, VP di Etisalat, ya. Di perusahaan komunikasi di sana, itu menghafal alfiyah selama 3 tahun lebih. Dan setiap beliau rapat, itu VP loh, mas. Tahu artinya VP, mas? Di atasnya direktur, mas. Ya. Di bawahnya petinggi paling tinggi. Ya, dia membawai beberapa departemen. VP ana itu ngaji sama Syekh Abdul Bari, ngaji sama Syekh Soleh, ngaji dengan Mas Syekh di sana. Usianya enggak muda lagi. Usianya mungkin 55-an. Ya. Sudah mau kepala 6 waktu itu. Tapi beliau setiap rapat atau setiap di mana saja membawa potongan kertas, di situ alfiyah. Di situ alfiyah. Ya. Kemudian sampai ketika ketemu anak Ezeki, "Aina wasal tapi alfiyah?" Tanyanya itu. Izaki, di mana antum itu selesai di RTA itu sudah sampai mana? Kepalanya. Gara-gara kepala anak. Ani, alhamdulillah. Tayyib, tayyib. Tahid, ya, akhi. Ya. Tayyib, tahid. Berjuang, ya, akhi. Sungguh-sungguh. Allah, Allah, Masya Allah. Itu yang anak lihat, istilahnya, orang yang menuntut ilmu syar'i, yang semangat di usia yang sudah tidak muda lagi, itu Masya Allah, sesuatu sekali. Dan ketika beliau pensiun, ya, itu masih dikaryakan oleh Etisalat, masih ada proyek-proyek banyak. Dan, tapi beliau sempat izin sama Syekh untuk mentafrik kajian-kajiannya Syekh. Tafrik itu artinya mentranskrip, mas. Mentranskrip kajian-kajiannya Syekh. Bahkan kemarin tuh yang terakhir beliau lakukan ada tafrik Taqribut Tahdzib. Beliau memasukkan Fathul Hadis di Muwatta yang dipelajari di sana, itu diambil di Taqribut Tahdzibnya itu di nomor berapa saja. Itu dikumpulkan sama beliau di satu kitab. Ana bilang ajib, Masya Allah. Ya, semoga Allah Azzajal berikan kita kemampuan dan semangat untuk meniru kebaikan-kebaikan yang beliau ajarkan. Ya. Makanya apapun pekerjaan antum, apapun profesi antum, itu tidak kemudian menghalangi antum untuk bisa paham agama, Mas. Ustaz, saya pegawai negeri, habis maghrib, teksek Ustaz. Iya, khair insya Allah. Allah semoga Allah memberikan kemampuan antum untuk tetap kuat, tetap sehat. Ya. Karena semua kemudahan itu dari Allah Azza wa Jalla. Ustaz, saya sudah enggak muda lagi, Ustaz. Mosok harus belajar lagi, harus ngapal lagi, harus ketemu dengan anak-anak muda, malu, Ustaz. Ya itu, baper yang seperti itu semoga Allah tarik. Allah hilangkan dari diri antum. Karena sesungguhnya tua muda itu hanya fisiknya. Semangat yang untuk menuntut ilmu harus tetap tinggi, Mas. Dan itu semuanya bisa dilakukan ketika kita berdoa kepada Allah Azza Jalla, minta kepada Allah Azza Jalla. Nah, lanjutnya. In qama Muhammadun. Makanya yang sebutkan kemarin itu apa? Sebutannya al-kalam lafdun mufidun. Ya. Itu sudah sempurna. In zada naqasa. Kalau ditambah maka akan kurang, Mas. Karena apa? Ada tambahannya in. Sampai Anam mengatakan tentang ketika antum itu mencintai istri antum, kemudian ada kata-kata tambahannya in, itu bahaya, Mas. Jadi perang dunia ketiga. Ya. Jadi, saya mencintaimu karena Allah, tapi boleh enggak? Nah, itunya tapinya itu loh, jikanya itu loh. Tambahannya itu menjadi tidak sempurna lagi. Kalau memang itu menjadi tambahan-tambahan yang tidak esensial. Paham? Kan? Nah, makanya in itu tambahan yang tidak apa? Tidak penting di sini. Karena qoma Muhammadun itu sudah kalimat sempurna. Qoma Muhammadun telah berdiri. Qoma itu telah berdiri. Muhammadun Muhammad telah berdiri Muhammad. Itu sudah kalimat sempurna. Tapi ketika ditambah in menjadi tidak sempurna. Ya. Sama halnya ini satu kopi, satu gelas kopi. Ini sudah segini, Mas. Mencep. Antum tambahin lagi, gimana apa yang terjadi? Bludak, Mas. Apa yang terjadi? Ini jadi kurang, Mas. Karena kesoan. Ya, kesoan itu kesoan, tahu enggak? Kesoan. Terlalu sok. Nauzubillah min dzalik, nasallahu alaihi wasallam. Dan ini nyambung di kajian apa? Tafsir Al-Qasas. Ketika menyampaikan bahwasannya, fawaidnya, bahwasannya usul, asal-muasalnya perkara, di dunia ini ada dua sebab. Hawa muttaba' dan jahal. Hawa yang diikuti dan kebodohan. Tapi ana menyebutnya bukan hawa yang diikuti saja. Tapi itu adalah ngeyel. Dan jahal itu adalah sok tahu. Ya. Lanjut lagi. Fahada kalimun. Ini adalah kalimun. Li'annahu mukawwanun min thalathi kalimati. Wala yumkin an nusammiyaha. Ya. An nusammiyahu kalaman li'annahu lam yufid. Ini kalimun. Ini beberapa kata. Ya. Kalimun itu beberapa kata. Karena jamak dari al-kalimatu. Ini apa? Jamaknya al-kalimatu. Ya. Maka ini artinya apa? Al-kalimu, ya. Fahada kalimun, kalimun di sini apa? Beberapa ya. Kata. Li'annahu mukawwanun. Karena dia kalimun ini mukawwanun, dibentuk atau dirangkai. Min dari salasi kalimatin, dari tiga kata. Tiga apa, Mas? Kata. Apa katanya? Ini kata yang pertama, in. Yang keduanya, koma. Yang ketiga apa? Muhammadun. Ya. In, koma, Muhammadun. Ada tiga kata. Wala yumkinu, dan tidak mungkin, annusammiyahu, kita untuk, apa? Menamakannya kalaman. Tidak mungkin bagi kita untuk menamakan sebagai kalaman, sebagai al-kalam, ya, sebagai kalaman, sebagai kalam. Kenapa? Li'annahu lam yufid. Karena itu tidak memberikan faedah. Tidak memberikan apa? Manfaat. Nah, kemarin ana tanya kepada antum. Al-kalamu lafdun mufidun. Apa yang disebutkan mufidun di situ? Manfaat apa? Manfaat apa, Mas? Aywa. Yang diajak bicara itu paham apa yang dibicarakan oleh pembicara. Enggak perlu kemungkinan-kemungkinan. Jok piye itu enggak ada, Mas. Ya, jok piye itu enggak ada. Kita sudah paham bahwa yang dibicarakan seperti itu. Nah, kemudian kalimat tu'am, ya. Tuhtamalu an takuna fi'lan madhiyan. Itu dimungkinkan itu berupa fi'il madhi. Ya. Ya'ni anna al-qawla amma al-kalama wal-kalimata. Ya. Wa tuhtamalu an takuna isma tafdhilin. Dan dimungkinkan di situ berupa isim tafdhil. Kata benda yang sifatnya menyangatkan, tafdil. Hiperbola, Mas. Ai, maksudnya adalah, al-qawlu a'ammu. Perkataan itu jauh lebih umum lagi. Ai, a'ammu minal kalimati. Ya. Jadi, a'ammu lebih umum minal kalimati. Lebih umum dari satu kata. Wa a'ammu minal kalimi. Dan lebih umum lagi dari beberapa kata. Wa tuhtamalu an takuna isma fa'ilin. Dan juga dimungkinkan itu berupa isim fa'il. Kata benda yang tugasnya sebagai fa'il. Fa'il kemarin kita sudah bahas apa, Mas? Ismun yaqa'u ba'dal fi'li. Isim yang terletak setelah ya, setelah fi'il, kata kerja. Fi'il itu kata kerja. Ya. Kok susah, Ustaz? Enggak mudeng-mudeng. Antum berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Allahumma faqihni fid-din, Allahumma faqihni din, Allahumma faqihni fid-din. Di mana saja, Mas? Antum ikut kajian apa saja. Ketika antum mendapati kok kalimatnya, perkataannya, penjelasannya susah, doa seperti itu, Mas. Pasti dimudahkan dengan izin Allah Azza wa Jalla. Nah, jadi anak kemarin sudah menjelaskan apa isim fa'il. Nah, khudifat minhal alif. Ya, ini dihapus darinya. Ya, itu al alif. Takfifan sebagai bentuk keringanan, takfif dalam pengucapannya mudah, gitu loh maksudnya. Takhfifan itu seperti itu. Agar mengucapkannya itu ringan, Mas. Wa takdiru dan seharusnya. Artinya takdir di sini adalah persepsi yang seharusnya. Paham sampai sini? Wal qawlu amun. Anda lihat apa? Amun. Itu apa? Ada alifnya. Ini loh. Yang dihilangkan ininya, Mas. Alif. Jadi tadi kan wal qawlu ya amun ya enggak amun dulu wal qawlu am nah tapi kemudian di situ menjadi aam ya tapi awalnya antum lihat di sini ini loh bukan aamnya antum lihatnya di amunnya. Paham? Ya. Maksudnya itu adalah ai al-qawlu a'am. Itu maksudnya. Tapi nulisnya ya, nulisnya Ibnu Malik. Ibnu Malik meninggal tahun berapa, Mas? 672. Tuh. Itu faedah ketika diulang-ulang terus, Mas. Ya. Ada Alfiyah Ibnu Malik, ada Alfiyah Ibnu Mu'ti. Ibnu Mu'ti meninggal tahun berapa? 628. So, Ini sudah bukan yang pertama lagi. Diulang terus diulang. Nanti antum paham insyaallah dengan izin Allah. Nah. Dan bukan aib kalau dalam pengulangan antum terkadang lupa. Kita terkadang lupa. Wajar. Manusia tadi apa? Kasratun nisyan. Nah. Nah. Kemudian jadi ini ada tambahan alif, tapi alifnya dihapus menjadi walqulu'an. Walakin ahsanut taqdirati an naj'alaha fi'lan madiyan. Suf. Namun dari sekian banyak persepsi yang paling enak ahsanut taqdirat, ya. Persepsi yang paling enak, seenak-enaknya persepsiannya. An naj'alaha kita jadikan, ya, kita jadikan kalimat amun itu adalah sebagai fi'il madhi. Kata kerja lampau, kata kerja ya, madhi lampau. Ya. Li'annana karena sesungguhnya kita idza ja'alnaha fi'lan madhiyan lam nahtaj ila syai'in. Karena kalau kita sudah jadikan itu sebagai fi'il madhi, maka kita tidak butuh kepada sesuatu apapun. Wal qawlu a'am. A'am itu tadi seperti itu, Mas. Ya. Paham sampai sini? Belum. Ana ulangi. Gini, Mas. Ini lho, maksudnya di halaman 40 ya. Ya. Ana ulangi wis, tenang aja. Nah. Ini 47, Mas. Kita membahas apa? 47. Maka antum lihat di kajian-kajian sebelumnya. Ada di rekamannya. Kalamuna lafdun mufidun kastakim wasmun wa fi'lun summa harfunil kalim wahidhu kalimatun wal qawlu am wa kilmatun biha kalamun qad yu'am. Nah, ini kita nyampe di sini dong. Wal qawlu am. Ya. Paham sampai sini? Wahiduhu. Satu itu disebutkan apa? Kalimatun. Ya. Sedangkan al-qawl, al-kalam, itu adalah am. Jauh lebih luas lagi. Wa kilmatun biha kalamun qad yu'am. Dan kilmatun, nanti akan dijelaskan setelah ini. Baru kita itu baru sekarang membahas tentang ini, Mas. Kita belum membahas tentang yang setelahnya. Paham sampai sini? Nah. Sedangkan kalamuna lafdun mufidun kastakim. Ya, perkataan kita itu lafad mufidun. Lafad yang bisa memberikan faedah seperti apa? Istakim. Luruslah. Maksudnya apa? Luruslah engkau. Luruslah anta. Ya, antanya itu sebagai apa? Fa'il, Mas. Fa'il, Mas. Ya. Kalau sudah ngantuk, fa'il gitu. Ya, begini fa'il gitu. Jadi ada lurusnya itu fa'il. Nah. Wasmun wa fi'lun summa harfunil kalim. Isim, fi'il, kemudian harf. Ini sudah dijelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Bahkan ini ana tulis di sini ciri-ciri isim. Ya. Nah. Kemudian kita lanjutkan. Ini halaman sekarang 52. Nah. 3. Iya. Ana cuma pengin scroll gini, Mas. Tenangan. Nah. Nah, sekarang kita lihat. Amma idza qulna, sedangkan kalau kita katakan innaha ismu tafdhilin fa ma'nahu annahu hudhifa minha syai'un wa huwa al-hamzatu. Kalau tadi alif, Mas, maka di sini antum dapat faedah di sini apa? Al-hamzatu, ya. Takhtalifu minal alif. Hamzah itu beda dengan alif, Mas. Apa, Mas? Hamzah itu dengan alif. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan ya penulisan Al-Quran versi Depak itu diperbaharui seperti ini, Mas. Karena tidak dibedakan antara Hamzah Qata' dan Hamzah Al-Wasl. Semuanya pendung semua. Ya. Semuanya pendung semua. Antum lihat. Yang Qata'nya cetakan, yang versi Tashihnya Depak. Maka kita harus banyak doakan. Semoga petinggi-petingginya itu ya diberikan kemudahan untuk mengubah kebijaksanaannya. Kenapa harus lain dengan cetakan Arab? Apakah kemudian kita merasa Nusantara itu punya bobot sendiri? Salah sama ya. Ya. Kenapa harus beda itu? Asalnya dari sana. Kenapa membuat beda? Dan tidak ada yang membedakan ini kecuali di Indonesia. Anehnya itu aja, Mas. Ya, Anda bisa lihat harta cetakan India, bahasa Urdu. Itu kalau misalnya jatahnya tulis Hamzah. Makanya Indonesia itu lucu. Beberapa penerbit yang menginginkan khotnya itu khot Usmani, ya, itu minta taskihnya kalau enggak ditulisin untuk kalangan sendiri atau minta kepada Kementerian Malaysia. Kenapa seperti itu? Enggak dikasih sama Kementerian Agama Republik Indonesia yang tercinta ini. Itu harus alif sama hamzah pendung semua. Makanya yang harus dipendung siapa? Kan Allah musta'an. Itu berlaku setelah beberapa tahun. Sudah tahunan. Ya, semenjak anak mengerti seperti itu, geleng-geleng kepala. Anak bertanya kepada bapak. Ya, bapak anak. Bapak anak pegawai Depak. Mantan pegawai Depak. Bukan pegawai Depak. Dan dia mengatakan, kalau sudah kebijaksanaan di atas, akan beda lagi. Sedangkan, yang mentashih itu bukan orang-orang yang kemudian enggak tahu. Mereka punya titel semua, punya pengetahuan. Makanya kewajiban kita bukan menyalahkan, tapi mendoakan kebaikan. Semoga dengan doa-doa kebaikan itu, mereka itu mendapatkan kelapangan dada untuk bisa, ini loh, kita enggak perlu ngeyel-ngeyel. Bahasa Arab bukan bahasanya kita. Kenapa kita enggak niru? Aslinya di sana memang ada farq bainal hamzah wa wal alif. Ya, tidak semua kemudian dibuat pendung semua. Ya, gini semua. Makanya kalau misalnya antum sudah terbiasa menghafal dengan khot tashih Depak, akan merasa ngilu melihat khot Rasem Usmani. Ngilu benar. Apalagi sebaliknya juga. Ya, sebaliknya juga. Nah, itu perlu banyak doa. Semoga Allah Azza memudahkan petinggi-petinggi kita dapatkan hidayah. Karena sesungguhnya itu berat. Meskipun ini dan itu, tapi itu berat. Karena itu kaitannya dengan taufik dari Allah Azza Wajalla. Nah, lanjutnya. Kalau kita sebutkan ismu tafdil, kalau tadi sebutkan apa, Mas? Fi'il madhi, Mas. Kalau fi'il madhi, itu jadi amma. Amma. Paham sini? Amma. Kalau isim tafdil, ini hamzahnya a'am. A'am. Ya. Ini hudifa. Dihapuskan darinya, dari kata am itu sesuatu. Yaitu apa? Wahwal hamzatu. Hamzahnya ini, Mas. Hamzah ini dihapus. Kalau tadi alif, asalnya karena apa? Am. Mun. Alifnya dihapus. Alif, Mas. Ya. Nah. Ini menjadi apa? Di sini wa in ja'alna isma fa'ilin fa ma'nahu hudifa minha syai'un wa huwa al-alif. Nah, ini sekarang alif. Tadi maksudnya di atasnya tadi. Ini diulang saja. Kalau kita menghapus hamzah, makanya ini a'ammu menjadi ammun. Ini juga sama kalau yang tadi am, alifnya dihapus. Ya. Karena asalnya apa? Ism fa'il. Asalnya ismu fa'il. Wa in ja'alnaha fi'lan madhiyan lam yuhdath minha syai'un. Kalau ini dijadikan fi'il madhi, maka tidak dihapus darinya sesuatu apapun. Wa hasal maqsud bidzalika, maka akan apa? Akan terjadi apa yang diinginkan dari yang demikian. Maksudnya ketika wal qawlu am, maksudnya perkataan itu jauh lebih umum dari hanya satu kata. Karena perkataan al-qawl, al-kalam apa? Disusun dari beberapa kata. Paham sampai di sini? Nah. Kemudian lanjutnya, idzan, lalu, dan bisa ditulis apa? Idzan. Ya. Al-qawlu, perkataan ini, ya'ummul kalama wal kalimata. Ini meliputi, qawl di sini apa? Meliputi kalam dan al-kalimata. Jadi, antum bisa tulis tasjirnya seperti ini, Mas. Al-qawlu, ya. Ini masuk pada al-kalam dan al-kalimata. Paham sini? Bentar. Ya. Itu seperti itu, Mas. Ya, al-qawlu ya'mul kalam wal kalimata. Itu di sini sifatnya umum meliputi al-kalam dan al-kalimata. Al-qawl. Paham sampai sini? Fal kalamu huwa al-lafdul mufidu yusamma qawlan. Wal kalimatu wa hiya ma dalla ala ma'nan mufradin. Ai ghairi murakkabin tusamma qawlan. Fa idza qulna qama Muhammadun nusammiyahu nusammihi kalaman. Nusammihi kalaman. Wa nusammihi qawlan. Wa la nusammihi kalimatan. Wa idza qulna Muhammadun faqad nusammiha kalimatan wa nusammiha qawlan wa la nusammiha kalaman. Ini seolah-olah apa? Kesimpulan. Seolah-olah apa, Mas? Kesimpulan. Nah, antum perhatikan di sini satu paragraf ini. Idzan, lalu jadinya al-qawlu ya umul kalam wal kalimata. Al-qawlu itu umum meliputi apa? Al-kalam dan al-kalimata. Fal-kalam, ya, ini setelah apa? Antum tulis di sini apa? Al-qawlu itu meliputi al-kalam satu, al-kalimatu dua. Sehingga fal-kalamu huwa lafdul mufidu. Kalam definisinya apa? Wa huwa lafdul mufidu. Lafad yang memberikan faedah. Lafad itu apa? Yang diucapkan lisan. Yang keluar darinya apa? Empat perkara. Bagaimana yang sudah disebutkan? Al-kitabatu, al-isyaratu, al-alamatu, dan al-aqdu bil-asabi. Jadi yang bukan termasuk lafad, itu yang keluar dari definisi lafad. Lafad itu yang diucapkan, Mas. Contohnya apa? Al-kitabah, tulisan. Tulisan bukan lafad, Mas. Tulisan bukan lafad. Yang kedua, al-isyaratu, isyarat. Enggak. Ya. Nek ngantuk dikasih isyarat toh. Nah. Wa zadakum muhsan. Semoga Allah menambahkan antum semua semangat. Itu isyarat. Yang ketiga, al-alamatu, tanda-tanda. Wa iki. Tanda-tanda ngantuk itu keseselan. Kurang minum, kurang istirahat. Ya, kurang dungo. Terakhirnya seperti itu. Kemudian yang keempat apa? Al-aqdu bil asabi. Simpul dengan tangan. Nah, ini ngeri. Tapi Rasulullah SAW simpulnya tangan ketika tasyahud membentuk 53. Salah takomsin seperti ini. Ini gini, Mas. 53-nya 3 ini. Ya. 53. Ya. Ini semuanya di luar dari lafaz. Ya, di luar dari lafaz. Dan kita kemarin sudah membahas kenapa Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah mendetilkan tentang definisi masing-masing. Seolah-olah panjang sekali. Kenapa? Agar tidak ada bias dalam pengertian. Pengertian itu menjadi fokus. Itu loh yang dimaksud, bukan yang lain. Nah, maka antum lihat di sini. Kalam huwal lafdul mufidu yusamma qawlan. Nah, itu dinamakan apa? Qawlan. Dinamakan apa? Qawlan. Ya. Qawlan. Kemudian wal kalimatu dan kalimatu. Ini yang pertama, ini yang kedua. Ya. Ini tadi apa? Al kalam. Ini yang pertama. Ini yang kedua. Tadi al kalam lafdul mufidu. Itu juga dinamakan apa? Qawlan. Begitu juga wahiya madalla ala ma'nan mufradin. Al kalimatu satu kata. Ini adalah menunjukkan kepada makna yang satu. Mufrad, Mas. Mufrad itu siapa? Bujangan. Itu mufrad. Ini hanya untuk takribuddin saja. Mufrad itu apa, Ustaz? Mufrad itu adalah bujangan. Makanya kalau misalnya antum hidupnya itu mufrad, mengerikan, Mas. Ya. Ris ojong guyu, Mas. Itu masih ada yang perlu didoakan banyak, Mas. Ya. Semoga Allah memudahkan. Ayo. Arak bolak-balik padha wae lembarane. Ayo, Allah mabarik. Nah. Ai ya, ghairi murakkabin. Yaitu tidak ada susunan. Tidak ada yang disusun. Tidak ada yang dirangkai. Ya. Ai kemarin kita membahas apa? Harfun. Ya. Itu laisa indahu makna illa ma'a ghairihi. Dia itu tidak punya makna kecuali dengan yang lainnya. Makanya ya, bujangan itu bisa dikatakan mufrad, bisa dikatakan harf, Mas. Ngeri kan? Banyak itu. Makanya orang-orang nahwu dulu itu pujangga semua. Kenapa? Karena bisa diaplikasikan cocokologi ke kehidupan sehari-hari. Anjib itu. Karena dulu dapat syair yang berkaitan dengan itu syairnya nyelekit, tapi anak qadarullah enggak hafal itu. Jadi kalau dibicarakan sekarang lebih nyelekit lagi mungkin. Tentang bujangan. Dan rasa cinta yang bertubi-tubi. Wah, ngeri itu. Nanti cari lagi insyaallah. Kalau ketemu ya kita bicarakan. Kalau nggak ketemu bukan rezeki kita. Ya. Kemudian tusamma qawlan, ini juga satu kalimat itu juga dinamakan apa? Qawlan. Dinamakan apa? Qawlan. Satu kata. Satu kata itu juga disebut qawlan. Fa idza qulna, kalau kita katakan qoma Muhammadun, Muhammad telah berdiri. Ini nusammi kalaman. Ini disebut apa? Kalaman. Wa nusammihi qawlan, dan juga disebut, kita sebut apa? Qawlan. Qaul. Ya. Wa la nusammihi kalimatan, namun ini tidak disebutkan apa? Kalimatan. Karena qoma Muhammadun dua kata, Mas. Sedangkan kalimatu satu kata. Paham enggak? Ya. Wa idza qulna, kalau kita katakan Muhammadun faqat, kalau kita katakan Muhammad saja, nusammiha kalimatan. Kita namakan itu kalimatan. Satu kata, Mas. Satu kata. Ya. Wa nusammiha qawlan. Dan kita katakan ini apa? Qawlan. Wa la nusammiha kalaman. Tapi tidak kita namakan sebagai kalaman. Satu kalam. Karena satu kalam itu terbentuk dari beberapa kata. Paham? Paham sih? Ya. Misalnya kalam itu apa? Pak Maryadi hadirun. Ya. Pak Maryadi hadir. Itu sudah satu kalimat yang bisa memberikan faedah. Oh, Pak Mariadi hadir. Ya. Ma'ajihazihi. Wah, tambah lagi. Bersama alatnya. Alat pingpongnya misalnya. Allahumma barik. Ini contoh, lebih sempurna lagi ketika ada tambahan keterangan seperti itu. Paham maksudnya di sini? Nah, maka al-qawlu am, kenapa disebut al-qawlu am? Karena satu kata disebut qaul dan satu kalimat sempurna pun disebut qaul. Paham sama ini? Nah, maka kalau misalnya antum melihat mengatakan ada qaul jadid atau qaul qadim, ini perkataan yang baru atau perkataan yang lama? Paham sama ini sih? Kayak misalnya kita belajar fikih Syafi'i. Ini qaul Imam Syafi'i yang pertama atau yang terakhir? Seperti itu. Qaul qadim atau qaul jadid? Qaul yang dulu atau qaul yang baru? Itu sebutannya qaul. Makanya qaul am. Qaul itu lebih umum. Meliputi satu kata atau satu kalimat sempurna. Paham ya? Nah. Kemudian wa qauluhu yu'am bima'na yuqsad. Yani yuqsadu. Yani annal ya. Ini bukan annal kalimata allati hiya qaulun mufradun qad yuradu biha kalam. Nah, di sini yu'am itu artinya diperluas. Ya. Digeneralisir. Kenapa? Bima'na yuqsadu, ditujukan. Ya, dituju. Dimaksud. Ya, ditujukan. Ya, ini maksudnya adalah annal kalimata. Satu kata ini dimaksudkan adalah hiya qaulun mufradun. Ini adalah qaulun mufradun. Qaul yang satu. Qad yuradu bihal kalam. Terkadang yang diinginkan itu adalah al-kalamu. Yang diinginkan itu adalah al-kalam. Kenapa? Satu itu memiliki satu yang tersembunyi. Seperti apa? Kastakim. Seperti apa? Istakim, luruslah. Ya, seperti apa? Istakim. Istakim. Ya, kurang jelas, Mas. Ini, Mas. Susah ya. Nulis nang kene iki tok susah. Istakim. Ya, tulisan istakim di sini. Asalnya adalah istakim anta. Ya, tapi antanya di sini dihapus, tidak ditulis, mustatir, disembunyikan di situ, Mas. Ya. Dan itu sebabnya apa? Mustatir wujuban. Disembunyikan, harus disembunyikan. Nek ketok ora apik. Ya. Kayaknya istakim ini hanya satu kata, seolah-olah apa? Satu kata. Makanya satu kata itu terkadang yang diinginkan adalah al-kalam. Paham maksudnya di situ? Ya. Karena orang tidak mengetahui asalnya kok itu kok satu kata kenapa disebut kalam? Karena asalnya itu istakim anta, antanya tidak ditulis. Paham saya di sini? Nah, makanya kemarin saya Muhammad bin Shalih bin Rahimahullah tidak membicarakan al-kalamu yata'allafu akthar min kalimatun wahidah. Bahasanya satu kalimat sempurna itu bukan didefinisikan kalau dia itu disusun berdasarkan lebih dari satu kata, bukan. Tapi apa? Lafdun mufidun. Lafad yang memberikan manfaat. Makanya istakim hanya satu. Tapi dia memberikan manfaat. Apa? Luruslah engkau. Ya, luruslah engkau, itu kan? Engkaunya ini tidak ditulis, tapi luruslah. Kayak misalnya, Mas. Tangi. Nah. Kum. Kum. Kum itu artinya apa? Bangun. Siapa yang suruh bangun situ? Anta. Ya, ijlis. Duduk. Duduk kamu. Ya. Yang beda lagi nanti, Mas. Tenang, Mas. Kalau yang seperti itu. Nah. Nah. Ini sudah 55 menit. Ya. Biasanya kita hanya 45 sampai 50. Dan semoga Allah Azza Jal menjadikan yang sedikit ini bermanfaat buat kita dan kita bisa mengambil faedah dan apa yang kita lakukan ini juga sebagai pemberat amalan kita kelak di yaumul hisab dan kita dianugerahi akhir kehidupan yang baik. Allahumma salli wa sallim wa barakallahu biham jika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kita lanjut besok malam insyaallah binillah. Ya, jadi yang libur untuk syarah alfiah ini adalah malam Jumat. Ya, malam Jumat. Kalau kajian di Bedokan sudah mulai lagi, maka malam Sabtu juga libur. Ya. Tapi tidak ada libur untuk syarah alfiah, tetap insya Allah berlaku jam 8 sampai jam 9. Untuk yang malam Sabtu, malam Jumat dan malam Sabtu di sini. Tapi kalau yang hari-hari biasa di Masjid Baitul Salam. Allahumma salli wa sallim wa barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.